الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبو يوم لرحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi hari ini kita masuk ke bab yang keenam dari kitab persusuan yang berbunyi At-Tahrimu bi khamsi radha'an, pengharaman dengan menyusukan lima kali penyusuan. Lima kali penyusuan ini baru berlaku status muhrim atau sama dengan muhrim. Mengharamkan artinya menjadikan muhrim anak yang disusukan. Sementara bab yang kelima kemarin itu menetapkan bahwasanya satu atau dua kali menyusukan tidaklah mengharamkan. Kemudian yang sekarang ini ditetapkan bahwasanya dia adalah lima kali, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama sebagaimana pendapat sebagian para ulama, sementara jumhur ulama adalah satu kali. Ya, satu kali, dan yang lima kali ini pendapat yang dikuatkan oleh al-muhaqqiqin dari para ulama, ulama-ulama yang meneliti dengan sangat mendalam pembahasan ini. Mereka termasuk Imam Muslim di sini seakan-akan mengarah kepada pengharaman dengan lima kali kali penyusuan. Pengharaman itu berlaku dengan lima kali penyusuan, sementara kurang dari itu tidak mengharamkan, tidak menjadikan muhrim. Bunyi bab yang keenam ini, penyusuan yang menyebabkan timbulnya hubungan mahram adalah lima kali penyusuan. Hadis yang pertama, hadis 3519, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abdillah ibn Abi Bakrin an Amrata an Aishata radiyallahu ta'ala anha qalat كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات. كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. Di sini berkenaan dengan mansukh, nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada penghapusan-penghapusannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Dihapus sebagian dari Al-Quran, dihapus hukumnya atau dihapus bacaannya, atau bacaannya ada, hukumnya dihapus, atau hukum dan bacaannya dihapus. Ada beberapa tahap atau beberapa bentuk mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, penghapusan hukum dan bacaan, tulisannya tidak ada, tulisannya dihapus berarti dan hukumnya juga tidak berlaku. Yang kedua, tulisannya ada, hukumnya tidak berlaku. Yang ketiga, hukumnya tetap ada, tulisannya tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tulisannya tidak ada dalam Al-Quran. Ini tiga bentuk mansukh. Nah, sekarang ini berkenaan dengan itu, ada hukum dan tulisan seputar masalah persusuan ini ada ayat dahulu tetapi bacaannya juga sudah dihapus, begitu juga hukumnya. Apa bunyi ayatnya? Ini dia. Asru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Asru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ini ada bacaannya dahulu. Kata Aisyah bercerita, 10 kali penyusuan yang diketahui itulah yang mengharamkan. Ya. Jadi 10 awalnya penyusuan yang bisa mengharamkan berdasarkan ayat yang dimansuh ini, mansuh itu maksudnya dihapus. Ayat yang dimansuh ini itu awalnya 10 kali. Kata Aisyah bercerita, sungguh ada di antara yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat ini, asru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 kali penyusuan yang diketahui itulah yang mengharamkan. Kemudian thumma nusikhna, kemudian ayat itu dimansukh, dihapus dengan bunyi bi khamsin ma'lumat. Ya. Bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. 5 kali yang diketahui itulah yang mengharamkan. Ini diganti, dihapus yang 10 kali diganti dengan yang 5 kali. Kemudian kata Aisyah bercerita, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa hunna fi ma yuqra'u min al-Qur'an. Yang bacaan yang 5 tadi masih dibaca oleh sebagian para sahabat. Ya. Yang bi khamsin ma'lumat itu masih dibaca, Nabi SAW sudah meninggal. Karena di sini ada 2 mansukh. Yang pertama, mansukh secara bacaan, mansukh secara hukum. Ini yang pertama. Dan itu yang 10 kali itu. Bacaannya dihapus diganti dengan 5 kali, hukumnya juga tidak berlaku lagi 10 kali itu. Kemudian yang 5 kali ini bacaannya juga dihapus. Ya. Bi khamsin ma'lumat itu akhirnya juga dihapus bacaannya, tetapi sebagian para sahabat tidak sampai kepadanya penghapusan bacaan 5 kali itu, 5 kali penyusuan itu, sehingga ketika Nabi meninggal masih mereka membacanya. Ya, masih ada di antara mereka yang membacanya padahal tulisannya sudah dihapus. Sementara hukumnya tetap berlaku. Sementara hukumnya tetap berlaku. Jadi dalam hadis ini ada 2 mansukh. Mansukh pertama yang dihapus tulisan dan hukum, yaitu asru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, kemudian diganti dengan bi khamsin ma'lumatin yuharrimna atau bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ini akhirnya bacaannya dihapus juga, sementara hukumnya tetap berlaku menurut pendapat sebagian para ulama. Bahwasanya itu yang saya katakan tadi, pendapat yang dijelaskan oleh sebagian para ulama adalah 5 kali sebagaimana yang ada dalam bab ini. Berdasarkan bacaan yang kedua, yaitu yang 5 kali bacaannya dihapus, hukumnya tetap berlaku. Dalam Al-Quran tidak lagi kita temukan bacaan ini, tetapi hukumnya tetap ada dengan 5 kali penyusuan itu menjadi mahram. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu tentang bacaan atau ayat Al-Quran yang nanti ada turun ayat yang 10 kali kemudian dihapus bacaan dan hukumnya, kemudian diganti dengan 5 kali bacaannya dihapus, hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap ada dan diterapkan oleh kaum muslimin. Ini hadis yang pertama yang menjadi dalil dari bunyi bab, yaitu penyusuan yang menyebabkan timbulnya hubungan mahram adalah 5 kali, karena ini ternyata bacaan Al-Quran, termasuk ayat dalam Al-Quran, walaupun tulisannya tidak akan kita temukan lagi karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 3520. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan dalam terjemahannya itu. Ya, baris yang ketiga, Terjemahan hadis, ketika Rasulullah SAW wafat, berarti wahyu sudah putus, tidak ada lagi wahyu penghapus. Wahyu sudah habis karena Nabi sudah meninggal. Ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bahagian dari Al-Quran. Ini dibaca bukan karena masih ada ayat tersebut, tetapi belum sampai kepada sebagian para sahabat mansuhnya bacaan lima ayat itu, lima kali penyusuan itu. Makanya mereka masih ada yang membaca, dan akhirnya ketika mushaf Al-Quran dibukukan, kemudian juga disebarkan bacaan yang sama, akhirnya orang tidak lagi membaca itu. Tetapi ketika Nabi meninggal, yang lima kali penyusuan yang mengharamkan itu masih dalam bacaan para sahabat, sebagian para sahabat, disebabkan karena mereka karena tidak sampai kepada mereka penghapusan bacaan itu. Ya, tidak sampai kepada mereka penghapusan bacaan lima kali penyusuan mengharamkan. Ini agar tidak dipahami keliru, bahwasanya ayat ini masih ada dan ditutup-tutupi oleh para sahabat. Sama sekali tidak, para sahabat justru tidak mengetahui, sebagian para sahabat tidak mengetahui ayat ini dihapus, akhirnya tersebar luas penghapusannya, sehingga lima kali penyusuan mengharamkan ini hukumnya tetap berlaku walaupun bacaannya dalam Al-Quran tidak ada lagi karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya. Ya. Itu yang saya katakan dua penghapusan. Dalam hadis ini dua penghapusan. Dua penghapusan. Yang pertama 10 kali penyusuan. Yang pertama 10 kali penyusuan yang bacaannya asru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian yang 10 ini dihapus oleh ayat berikutnya, yaitu bi khamsin ma'lumat. Ya. Jadi ayat hukum tentang 10 itu tidak berlaku, bacaannya juga tidak ada. Bacaannya tidak ada. Kemudian masuk 5 kali, ya, bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, itu bacaannya juga dihapus, sementara hukumnya tidak ada yang menghapus. Ya, bacaannya tidak ada dalam Al-Quran, sementara hukumnya tidak ada yang menghapus. Tadi sempat sebelum kita baca hadis ini, saya jelaskan bentuk-bentuk mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, yang dihapus bacaan dan hukum. Bacaannya dihapus, hukumnya dihapus. Contohnya tadi, asru rada'at. Bacaannya tidak ada, hukumnya juga tidak berlaku. Kemudian, yang dihapus bacaan, hukumnya tetap berlaku. Contohnya ini, lima. Ya, lima, bikhamsin ma'lumat, lima kali penyusuan mengharamkan. Itu salah satu contoh. Dan contoh yang lain kemarin juga telah kita sampaikan, yaitu ayat yang dahulunya ada, asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhuma. Orang-orang yang sudah menikah, diungkapkan dalam bahasa itu dengan yang tua, ya, orang yang tua laki-laki atau perempuan, bila mana sudah bila mana mereka berzina, maka rajamlah kedua-duanya. Walaupun tidak ada ayat ini dalam Al-Quran, tapi hukumnya berlaku, hukum rajam, karena diabadikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Hukumnya tetap diperlakukan oleh Nabi, seperti hadis kisah Ghamidiyah, wanita sahabat yang berzina, kemudian Ma'is, laki-laki sahabat yang berzina, dirajam oleh Nabi SAW karena mereka sudah menikah. Mereka sudah menikah. Jadi hukum ayat yang sudah dihapus bacaannya tadi masih ada. Ini bentuk penghapusan Al-Quran, penghapusan hukum Al-Quran, mansukh dalam Al-Quran, yang dihapus bacaannya hukumnya tetap berlaku. Contoh, lima kali penyusuan mengharamkan, dan juga laki-laki perempuan yang sudah menikah, dan laki-laki yang sudah menikah bila mana berzina, maka dirajam kedua-duanya. Ini tidak akan kita temukan lagi dalam Al-Quran. Ya. Kemudian hukumnya tetap berlaku karena itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Setelah itu yang ketiga, bentuk mansukh dalam Al-Quran, dihapus hukumnya bacaannya tetap ada. Ini banyak sekali. Ya. Dihapus hukumnya bacaannya tetap ada, dan itu banyak sekali. Dan saya akan isyaratkan apa yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam sarannya agar mungkin bisa dibaca. Ya. Bentuk-bentuk penghapusan tadi, Nih, halaman 178. Nih, halaman 178. Alinea terakhir, nasakh. Ya, atau penghapusan itu ada tiga macam. Yang dihapus hukum dan bacaannya sekaligus, seperti ayat tentang 10 kali penyusuan. Yang dihapus bacaannya dan hukumnya tetap berlaku, misalnya ayat tentang 5 kali penyusuan. Begitu juga dengan laki-laki tua dan perempuan tua. Maksud tua ini adalah yang sudah menikah. Apabila keduanya berzina, maka rajamlah mereka, kata Imam Nawawi. Kemudian yang ketiga, hukumnya dihapus tetapi bacaannya masih tetap ada. Jenis ini sangat banyak contohnya. Antara lain adalah firman Allah, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya. Dan ini kewajiban. Ya, dari nas ayatnya wajib tetapi tidak berlaku. Ya, nas ayatnya wajib untuk menerus wasiat kepada istri-istri mereka, dan ini para ulama tidak sampai berpendapat sampai kepada tekstual ayat ini. Maka hukumnya, kemudian juga wajibnya memberi warisan kepada dalam ayat surah Al-Baqarah juga menjelaskan warisan itu kepada siapapun juga, kemudian dihapus dengan ayat yang lain. Bacaannya masih ada, hukumnya tidak ada lagi. Ya, ini bentuk yang ketiga dari bentuk-bentuk, tiga bentuk nasakh atau penghapusan dalam Al-Quran. Baik, kita kembali ke hadis yang kedua tadi. Imam Muslim mengatakan, haddathana Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi qala haddathana Sulaiman ibn Bilal an Yahya wa huwa ibn Sa'id an Amrata annaha sami'at Aisyata radhiyallahu ta'ala anha تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت أمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. Ini hadis sama dengan hadis yang pertama tadi, ungkapan Aisyah bahwasanya dahulu ada ayat yang dibaca yang turun dengan maknanya atau bunyinya 10 kali penyusuan mengharamkan, kemudian dihapus dengan 5 kali penyusuan mengharamkan. Yang pertama bacaannya tidak ada lagi, yang 10 itu, dan begitu juga hukumnya karena sudah dihapus dengan 5 kali. Ya, kemudian yang 5 kali ini bacaannya tidak akan ketemukan dalam Al-Quran, sementara hukumnya masih diterapkan dan masih berlaku, sehingga para sebagian para ulama mengambil hukum bacaan ini. Dan ini pendapat yang sangat dekat dengan ini pendapat yang kita pilih, yaitu 5 kali penyusuan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ya, didukung oleh dalil-dalil yang lain, dia lebih berhati-hati, ya, lebih kemarah kepada hati-hati, karena masalah nasab ini adalah masalah yang sangat penting. Masa hanya dengan 1 kali ya bisa mengharamkan? Jadi ada keterikatan antara wanita yang menyusukan ini dengan anak, dengan jumlah yang sebanyak itu, 5 kali. Ya, dengan jumlah penyusuan yang 5 kali. Dan ini tentu pendapat yang kita pilih, walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang lain seperti pendapat jumhur ulama, cukup dengan 1 kali. Ya, cukup dengan 1 kali. Wallahu a'lam. Hadis setelahnya 3521. Ini hadis yang terakhir, cuma sanadnya saja sementara bunyi hadisnya sama. Imam Muslim mengatakan wahaddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرتني أمرة أنها سمعت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها تقول بمثله. Ya, ucapan Aisyah mengabarkan tentang adanya bacaan Al-Quran yang dua tadi. Yang pertama 10 kali penyusuan mengharamkan, kemudian dihapus bacaan dan hukumnya dengan ayat berikutnya 5 kali penyusuan mengharamkan. Sementara yang 5 ini tidak kita temukan lagi bacaan dalam Al-Quran, sementara dan hukumnya masih tetap berlaku. Dan ini sebagai dalil pendapat sebagian para ulama yang memilih yang mengharamkan dari proses penyusuan itu hanya mulai dari 5 kali minimal, tentu sisanya selebihnya tentu lebih mengharamkan. Itulah sebagai kesimpulan juga dari bab yang keenam ini. Ya, bab yang keenam. Jadi Di sana ada tiga pendapat dan sudah saya isyaratkan kemarin halaman 179 perbedaan pendapat para ulama tentang hal itu, kemudian dalil-dalilnya. Dan di sini Imam Nawawi justru mengadu pendapat-pendapat tersebut dengan dalil-dalil masing-masing. Seakan-akan dia melihat bahwasanya dalil semua setiap pendapat itu sangat kuat, sehingga di sini saling bantah membantah, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Bahkan halaman 180 belum selesai itu, ulama madhab Syafi'i menentang ulama madhab Maliki terkait hadis satu atau dua kali isaban. Ulama madhab Maliki membantah pertentangan ini. Dibawakan oleh Imam Nawawi sengitnya perdebatan di antara mereka dalam mengungkapkan alasan-alasan yang mereka sampaikan untuk memilih sebagian pendapat. Makanya kita katakan kembali bahwa ini adalah perbedaan pendapat, dan tentu hukumnya tidak juga mutlak lima kali, tetapi bisa dilihat kondisi dan keadaan bagaimana anak ini disusukan oleh wanita tersebut. Bisa saja tiga kali mengharamkan, bisa saja nanti satu kali bisa mengharamkan, bila mana dia menyusu karena saking hausnya, dua jam dia nyusu terus. Saking haus bisa saja ini mengharamkan. Dia hanya satu kali proses penyusuan. Ya. Satu kali proses penyusuan. Ini dilihat dari kondisi dan keadaan, maka ini kita tetap sampaikan bahwasanya ini adalah masalah khilafiyah yang tentu masih terbuka lebar untuk bisa berlapang dada dalam perbedaan yang seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bab yang lebih menarik lagi, yaitu menyusui orang dewasa. Menyusui orang dewasa. Dan sebelum saya sampaikan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia yang berpendapat demikian, karena dia yang meriwayatkan hadis kemarin di bab yang keempat kalau saya tidak salah, ya, menyusukan dua atau tiga kali itu tidak mengharamkan pada umumnya hadis Aisyah. Nah, sementara Aisyah berpendapat lima kali. Ya, dia menentang apa yang ia riwayatkan. Sementara di sini dia memegang apa yang ia riwayatkan. Dia meriwayatkan tentang bolehnya tentang kisah yang nanti terjadi di zaman Nabi. Dia berpendapat dengan apa yang ia riwayatkan tersebut bahwasanya sebagaimana hukum mengharamkan bila mana bayi disusui, maka orang yang sudah balig bila mana disusui pun bisa menjadi haram, artinya menjadikan dia muhrim menurut kasus yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Tetapi ini pendapat yang memang sedikit agak asing, dan dia didukung oleh mazhab yang pernah kita sampaikan di sini, itu mazhab Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ini dia selalu berpegang kepada zahirnya nas, dan ini sangat kemarin ketika kita berbicara tentang nazar ketika melamar, kan ada syariat disunahkan laki-laki untuk bisa tertarik dengan seorang wanita disunahkan untuk melihat wajahnya, melihat apa yang pantas dilihat, lihat tangannya dalam kitabun nikah yang telah kita pelajari. Sementara di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama apa saja yang dilihat dari wanita agar bisa lebih tertarik. Daud Al-Zahiri ini justru pendapat semua dilihat. Nah, di sini dia juga mendukung pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Selama menyusu kepada seorang wanita umur berapapun juga bisa mengharamkan. Umur berapapun bisa mengharamkan. Sementara jumhur ulama dan hampir semua para ulama berpendapat ini khusus untuk anak-anak. Ya, khusus untuk anak-anak. Ya, walaupun mungkin pendapat yang Aisyah ini juga cukup kuat, dan bahkan ulama sekarang masih mendukung pendapat ini. Ya, masih mendukung. Tetapi harus kita ketahui orang yang sudah di atas, karena Salim Maula Hudzaifah yang akan kita ketahui dia ini umurnya bukan sudah terlalu tua, tetapi dia masih remaja walaupun memang sudah balig, sudah beranjak, sudah remaja. Dan ini yang membuat istrinya Hudzaifah yang nanti akan kita ketahui kisahnya merasa risih. Ya, ketika Nabi mengatakan susukan dia, kata Nabi, loh sudah besar itu Rasulullah, saya tahu dia sudah besar, kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan untuk menyusui bukan untuk netek kepada istrinya, kepada perempuan tersebut, dengan cara agar dia minum susunya, ya, dengan minum susu, bukan untuk netek. tetapi untuk meminum susunya. Ini praktek yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad nanti dalam syarah Imam Nawawi. Intinya permasalahan ini permasalahan juga diperselisihkan oleh para ulama. Kita baca hadisnya 3522. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Abdurrahman Ibnu Al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ini kan Aisyah yang bercerita. Dia berpegang sekali dengan riwayatnya ini. Ja'at Sahlatu bintu Suhail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita yang bernama Sahlah, anak dari Suhail, kepada Nabi SAW. Faqalat, Sahla ini berkata, ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salimin wa huwa halifuhu. Saya melihat ada raut wajah yang sedikit tidak menyukai tampak dari wajah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah suami dari Sahla ini. Suami dari Sahla. Apa yang membuat wajahnya tampak tidak setuju dan ada kesan cemburu, ya, dari masuknya Salim. Masuknya Salim ini budak, ya, mendukhuli Salim, budaknya Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah, wa huwa halifuhu, dan sementara dia adalah orang dekat dengan dia. Halif ini adalah bukan hanya sekadar budak, tetapi dia dengan keluarga dan sukunya ada hubungan erat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Sahla tadi, kalau begitu ardiihi, susukan dia. Ya. Qalat, wa kaifa ardiuhu? Bagaimana saya menyusukan dia? Wa huwa rajulun kabir. Sementara dia sudah dewasa. Fatabassama Rasulullah sallam, maka Nabi tersenyum. Waqal, dan dia berkata Nabi, qad alimtu annahu rajulun kabir. Saya tahu dia sudah dewasa. Saya tahu dia sudah dewasa. Tetapi Nabi perintahkan dia untuk menyusukan. Tentu di sini nanti saya akan langsung sampaikan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Halaman berapa itu? Nih, halaman 181. Adanya sebelum terakhir, sabda Rasulullah SAW, ardi'ihi, susuilah dia. Al-Qadhi berkata, misalnya Al-Qadhi Iyad, barangkali Sahlah, nama orang tadi, wanita tadi, memerah air susunya, kemudian Salim meminumnya. Ya, ini uraian dari beliau ini, memerah air susunya. Sekarang sudah banyak praktek seperti itu, ya, bagi wanita-wanita yang pekerja, ya, yang menyiapkan air ASI untuk anaknya, atau bahkan ada penjualan ASI, ya. Jadi barangkali Sahla memerah air susunya, kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudaranya. Menyentuh payudara Sahla dan kulit keduanya tidak bertemu. Artinya tidak bersentuhan. Ini sebagai tambahan uraian dari ungkapan tadi. Jadi ardi'ihi, susukan dia, kata Nabi SAW. Kemudian Sahla bertanya dengan heran, gimana saya menyusukan dia padahal dia sudah dewasa? Lalu Nabi SAW dengan tersenyum mengatakan, saya tahu dia sudah dewasa. Tapi bukan cara dengan, bukan seperti yang engkau pahami. Maksudnya seperti itu. Zada Amrun fi hadithihi wa kana qad syahida Badran. Ya. Amr, seorang perawi, menambahkan dalam hadisnya adalah beliau sudah ikut pula ikut perang Badar. Apakah Hudzaifah atau Salim, ya, atau Salim. Apakah yang dimaksud yang ikut perang Badar ini Hudzaifah atau Salim? Saya tidak terlalu pasti. Wa fi riwayat Ibnu Abi Umar fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar, ya, gurunya Imam Muslim yang kedua, di sana kan tersenyum, di sini juga dhahika, lebih dari tersenyum sedikit. Dan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tertawa seperti kita, terbuka mulutnya, tapi tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan giginya. Ya. Tampak gigi, mungkin terbuka sedikit mulutnya, dan ini lebih dari hanya sekedar tersenyum. Karena Nabi SAW dengan ungkapan dan keheranan Sahla ini ketika mengatakan bagaimana saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa. Ya, Nabi SAW, saya tahu dia dewasa, kata beliau, tetapi caranya bukan seperti yang engkau bayangkan. Ya. Itu hadis yang pertama, kasus yang terjadi di zaman Nabi antara Sahla dengan Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya. Hadis yang kedua 3523, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali wa Muhammad bin Abi Umar jami'an an Ats-Tsaqafi qala bin Abi Umar haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Ayyuba an ibni Abi Mulaikata an Al-Qasim an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna Saliman Maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim itu seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, maka dikatakan dengan Maula. Wala dia Salim dinisbatkan kepada Abu Hudzaifah yang telah memerdekakan dia. Kana ma'a Abi Hudzaifah wa ahlihi fi baitihim. Jadi Salim ini hidup tinggal di rumah Abu Hudzaifah bersama keluarganya. Fa'atat ta'ni ibnata Suhail an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah ibnata Suhail, itu Sahla tadi, istrinya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, "Inna Saliman qad balagha ma yablughur rijal." Sesungguhnya Salim ini sudah balig seperti baliknya para lelaki, para lelaki. Waqala wa aqala ma aqalu, mereka, dia pun sudah mengetahui apa yang diketahui oleh orang-orang yang sudah dewasa, menginginkan apa yang diinginkan oleh seorang dewasa. Wa innahu yadkhulu alaina, dan dia masuk ke rumah kami. Wa inni adhunnu anna fi nafsi Abi Hudzaifah min dhalika syai'an, dan saya menduga yang lebih berat karena dia melihat wajah suaminya tidak puas atau sedikit ada tampak tidak setuju atau tidak rela begitu saja Salim masuk keluar rumah, padahal dari kecil dia seperti itu. Dari kecil dia sudah pelihara, waktu kecilnya kan belum balik tidak ada masalah. Tapi ketika dia sudah mulai menginjak remaja, Abu Hudzaifah sudah mulai merasa risih dengan keberadaan Salim di rumahnya bebas, dengan di sana juga ada istrinya dan seterusnya. Ini yang membuat, dan ini pekanya seorang istri terhadap sikap suaminya. Dia bila mana dia melakukan kesalahan, dia melihat ada tanda-tanda itu di wajah suaminya, dan melihat ketidakrelaan Abu Hudzaifah dengan bebasnya Salim di rumahnya, maka langsung dia mencari solusi. Sang istri datang kepada Nabi SAW dan menceritakan perihal yang terjadi. Lalu Nabi SAW memberikan dia solusi, dan subhanallah, solusinya sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, "Ardi'ihi tahrumi alaih." Susui dia, maka dia akan menjadi mahrammu. Maka tidak boleh engkau menikahi dia, dan dia tidak boleh menikahimu. Dan dengannya, وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي هُدَيْفَةً. Dan apa yang ada di dalam jiwa, di perasaan Abu Hudzaifah akan hilang kalau dia sudah menjadi anak susuanmu. Mana mungkin dia cemburu. Ya. Itu yang diberikan solusi yang sangat luar biasa oleh Nabi. Dia sudah bisa berkhalwat dengan Salim ini, dan juga Abu Hudzaifah juga tidak akan merasa cemburu lagi karena dia berhadapan dengan anak susuannya sendiri. Ya. Faraja'at, maka dia kembali membawa solusi tersebut. Dia kembali setelah beberapa lama kepada Nabi. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi, "Inni qad arda'tuhu." Sungguh saya telah menyusui dia. Fa dhahaba alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah, dan saya tidak melihat lagi ada tanda-tanda cemburu di wajah Abu Hudzaifah. Apa yang dicemburinya lagi? Ya, ini solusi yang diberikan oleh Nabi kepada wanita yang cerdas ini, sehingga dia bisa memberikan baktinya kepada suaminya dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang mendatangkan bencana. Sementara sekarang bebas ke rumah tangga seorang muslim, siapapun bisa masuk. Siapapun yang dibawa oleh sang istri ke rumahnya tidak ada masalah. Bahkan dia duduk menghidangkan makanan, bercerita, suaminya di luar. Nah, suaminya di luar. Ini budak yang dari kecil bersama mereka. Tetapi ketika dia sudah berinjak dewasa, menginjak dewasa, Hudzaifah sudah mulai merasa risih dengan keberadaan dengan di rumahnya, padahal dia juga di rumah. Cuma karena mereka dia di situ dan istrinya juga di situ, ini cemburunya seorang muslim terhadap apa yang harus dijaganya dari mahram-mahramnya. Maka sang istri merasa demikian dan mencari solusi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW berikan solusi yang sangat manjur dan hilanglah bencana tersebut. Dan dari situlah para ulama, masalah kasusnya cuma satu, masalah Salim ini saja. Dan Aisyah yang meriwayatkan hadis ini benar-benar memegang riwayat tersebut dan menjadikan itu sebagai pendapatnya. Bahkan dia juga meriwayatkan bahwasanya ini bukan khusus untuk Salim, tetapi berlaku untuk siapapun juga. Ya. Saya baca satu hadis lagi. 3524. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wal lafdhu li bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibn Jurayd qala akhbarana Ibn Abi Mulaikah anna al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu anna Sahla bint Suhail ibn Amr ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah inna Saliman لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه anni anna Aisyah akhbaratnihi. Ya, ini hadis sama dengan hadis yang tadi. Aisyah menceritakan datangnya Sahla binti Abi Suhail ibn Amr, istri dari Abu Hudzaifah, kepada Nabi SAW, menceritakan tentang Salim yang bersama mereka semenjak kecil, kemudian sekarang dia sudah remaja, sudah baligh, dan sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki, maka Nabi SAW berikan kepada Sahla ini solusi, yaitu susui dia, maka dia akan menjadi mahrammu. Kata selesai sampai di situ. Kemudian qala, di sini kemungkinan Aisyah yang bercerita. Ya. Setelah kisah itu, setahun setelah itu, Aisyah tidak menyampaikan hadis ini kepada siapapun juga. Mungkin dia mencari waktu yang sepanjang itu untuk menelaah, sehingga dia memang memperjuangkan pendapat tersebut. Jadi setahun, ya, famakastu sanatan aw qariban minha. Saya selama satu tahun atau hampir satu tahun tidak menyampaikan hadis ini kepada siapapun juga. Ya. Wahibtuhu, dan saya khawatir memang bila mana menyampaikan itu. Tetapi tsumma laqitul Qasim, kemudian saya berjumpa dengan kemenakan saya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, kemenakannya, faqultu lahu, saya sampaikan kepada beliau, laqad haddatsani haditsan ma haddatsuhu ba'du. Ya, Apa hasilnya? Laqad haddatsani haditsan ma haddatsuhu ba'du. Qala fama huwa? Dia bertanya, berkata kepada Aisyah, apa itu? Fa akhbartuhu. Maka saya sampaikan kepada Qasim hadis tersebut. Saya sampaikan, pesankan kepadanya, maka fahadithu anni anna Aisyah akhbaratnihi. Ya, kita simpan saja sebentar, insyaallah akan kita pahami lagi apa yang dimaksud oleh Imam Muslim dengan ungkapan tadi. Saya yakin ini bukan perkataan Nabi, bukan lanjutan dari hadis. Hadisnya hanya sampai ardi'ihi tahrumi alaih, susui dia maka dia akan menjadi mahrammu. Sementara ini adalah cerita dari perawi, apakah Aisyah atau Muhammad Al-Qasim bin Muhammad bin Bakar atau yang lainnya, atau yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sementara kesimpulan sementara bahwasanya ini adalah perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Daud Al-Zahiri dengan hampir semua para ulama, dan bahkan Imam Muslim, Imam Nawawi mengatakan semua ulama dunia. Ya, tadi baca. Ya. Dia mengatakan wa qala sa'irul ulama, bahkan berkata semua para ulama dari generasi sahabat, tabi'in, ulama semua negeri sampai hari ini, bahwasanya tidak dibenarkan untuk menyusui orang yang di bawah umur di atas umur 2 tahun atau 3 tahun. Di atas umur 3 tahun. Selebihnya tidak dibenarkan. Ini hampir semua para ulama kecuali dari para sahabatnya Aisyah dan dari para ulamanya Daud Al-Zahiri tersebut, dan ini menunjukkan bahwasanya pendapat ini pendapat yang cukup asing, walaupun memang ini adalah pendapat ilmiah, bukan sekadar untuk menentang, tetapi pendapat ilmiah. Aisyah benar-benar memperjuangkan riwayatnya. Itulah sedikit kesimpulan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.